Yang pertama hadir di hatiku. Mengapa selama ini selalu gelisah? Oh, terkadang emosi dan tiada saling mengerti. Seringkali terjadi. Kau yang kudamba di dalam hidupku. Mestinya kita harus saling memaafkan. Oh, agar cinta kita kan abadi selamanya dan tak mungkin terpisah. Tak perlu kau turuti segala yang tak pasti. Bagiku kaulah satu. Demi janji yang kita ucapkan, apapun yang terjadi, jangan kau berubah. Oh, adakah kau tahu betapa tulus cintaku? Tak ingin ku berpisah. Bagiku kaulah satu-satunya. Kasih, dengarlah suara di hatiku. Kasih, percaya ku masih yang dulu. Tak perlu kau turuti segala yang. Bagiku